الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ini adalah pertemuan ke-28 dalam kajian membaca dan memahami kitab Minhajul Thalibin karya Imam An-Nawawi di dalam fikih Imam Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bi sunnatihi iktafa amma ba'd. Qala al-Imam Abu Zakariya An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Babu syurutis salati. Baik, sekarang kita memasuki setelah beliau memaparkan tentang rukun-rukun salat. Kemudian beliau juga menambahkan tentang sunat-sunat yang dilakukan di dalam salat. Sekarang kita memasuki ke dalam syarat-syarat salat. Walaupun sebelumnya sudah ada yang diutarakan seperti yang akan dibawakan berikut ini. Syurutus salati khamsatun. Tapi ini dihafal ya. Syarat-syarat salat adalah ada 5 perkara. Ma'rifatul waqti. Nah, yang ini yang saya katakan bahwasanya sudah pernah dipaparkan. Sebelum masuk ke rukun sudah dipaparkan tentang waktu-waktu salat fardu. Di sini beliau paparkan secara umum. Tafsilnya, perinciannya sudah disebutkan sebelumnya. Itu syarat yang pertama adalah mengetahui waktu salat. Jangan sampai dia salat di luar waktu, baik di sebelum ataupun sesudah waktu tersebut. Baik. Wal istiqbalu. Dan ini juga yang sudah kita dipaparkan sebelumnya, yaitu menghadap ke kiblat. Wa satrul aurah. Dan yang ketiga adalah menutup aurat. Nah, ini yang akan dipaparkan sekarang. Baik. Wa auratul rajuli ma baina durratihi wa rukbatihi. Baik. Wa auratul rajuli, auratnya laki-laki, ma baina surratihi wa rukbatihi, antara pusarnya dan lututnya. Baik. Inilah aurat laki-laki. Wa kadzal amatu fil athahi. Wa kadzal amatu, yang demikian juga auratnya wanita budak. Budak wanita juga seperti ini. Wal hurrati ma diwal wajhi wal kaffaini. Adapun auratnya wanita itu yang selain budak berarti itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini adalah aurat, tolong diperhatikan, ini adalah aurat di dalam sholat. Maksudnya apa saja yang boleh terbuka di dalam sholat. Kalau laki-laki boleh terbuka seluruhnya kecuali antara pusar dan lutut. Begitu juga wanita budak, budak wanita. Adapun wanita yang merdeka, maksudnya wanita pada umumnya, yang boleh terbuka dalam sholatnya cuma wajah dan telapak tangannya. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena nanti di dalam bab pembahasan tentang nikah, ada tersendiri apa yang boleh terbuka dan apa yang tidak boleh terbuka dari wanita. Di sana, Imam An-Nawawi akan mewajibkan cadar, mewajibkan menutup wajah bagi wanita. Dalilnya adalah karena ijma' muslimin sejak zaman dahulu melarang wanita keluar dengan wajah terbuka. Jadi nukil oleh Imam Al-Juwayni. Nanti insyaallah semoga kita sampai ke pelaminan pernikahan. Baik. Wa syartuhu ma mana' idraka launil bashar. Nah, apa syarat tertutupnya aurat? Wa syartuhu, syarat tertutupnya aurat adalah ma mana'a idraka launil basyarah, yaitu segala sesuatu penutup yang bisa mencegah kelihatannya warna kulit. Ma mana'a, yang mencegah, idraka, mengetahui, bisa terlihatnya launal basyarah. Jadi ini batasan minimal menutup aurat, jangan sampai warna kulitnya. Jadi, kalaupun kulitnya tidak terlihat, tapi warnanya kelihatannya sama saja. Remang-remang, samar-samar, ini juga tetap tidak menutup. Namun kalau sudah tertutup semuanya, tapi warna kulitnya pun tidak terlihat, maka inilah batasan minimal menutup aurat. Walau qainun wa ma'un kabirun. walaupun penutupnya itu tanah. Misalnya enggak punya body, qadarullah misalnya bajunya sudah rusak, terbakar dan sebagainya, penutup aurat, ambil tanah. Cukup, karena dengan tanah pun sudah tertutup kulit dan warna kulit. Wa ma'un kadirun, ataupun masuk ke dalam got, masuk ke dalam kali yang airnya itu air keruh. Intinya tidak bisa terlihat aurat. Baik. Wal asahu wujubut tafayyuni ala faqidis saubi. Pendapat yang paling kuat, wal asah wujubut tafayyun, wajib memakai tanah. Ala faqidis saubi, bagi orang yang tidak punya pakaian untuk menutup aurat. Dan tanah insyaallah akan gampang kita dapatkan, intinya menutup. Baik. Wajib satru a'lahu wa jawanibihi la asfarihi. Baik, wajib menutup atas dan pinggir-pinggirnya. Adapun bawah tidak wajib ditutup, seperti kita memakai sarung. Baik. Yang wajib, nah, kalau kita pakai pakaian drum misalnya, drum, kita masuk ke dalam drum. Kita menutup aurat ya, di sini nggak kelihatan. Tapi kalau Anda lihat ke bawah, nah, jadi yang wajib ditutup dari menutup aurat adalah atas dan pinggir. Jadi yang wajib ditutup adalah ini yang harus ditutup. Walaupun bawahnya bisa kelihatan, tidak mengapa. Dipermisalkan kalau misalnya dia sholat di atas tempat yang tinggi, ada orang di bawah lihat, salah yang lihat. Bukan salah yang pakai sarung. Cuma kalau yang seperti ini salah yang pakai sarung. Baik, jadi yang wajib ditutup dengan aurat itu adalah atas dan samping. Adapun bawah tidak wajib. Baik. Kalau ru'yat auratuhu min jaybihi fi ruku'in aw ghairihi lam yakfi. Kalau sampai kalau auratnya terlihat min jaybihi, dari kantongnya ya. Bisa kelihatan aurat di kantong? Jayb seperti apa? Ini kerah. Baik. Kalau ru'yat auratuhu min jaybihi, dari gerahnya, di ruku'in atau غيره lam yakfi fal yadhruhu. Kalau lagi ruku, baju yang dipakai baju longgar, sehingga ketika dia ruku, nah gini. Ini kalau dia lihat kan. Maka ini enggak boleh seperti ini. Kenapa? Ini dari samping kelihatan, atau bisa dikatakan dari atas ini kelihatan. Nah, ini kejadian dengan seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah seperti ini. Ya Rasulullah, kami cuma punya satu kain, pergi berburu cuma punya satu kain. Gimana cara kami sholat? Fadzuruhu walau bisyokah. Maka ikatlah di pinggang, seperti zuruh itu seperti memakai hijab, seperti memakai kain, ada yang dicincangkan. Fadzuruhu walau bisyokah, kata Rasulullah. Ikatlah kain kamu tersebut dan pakaian kamu tersebut walaupun dengan duri. Saking diperintahkan oleh Rasulullah, enggak punya kain yang lain. Ambil duri untuk ikat. Biar ketika ruku tidak kelihatan auratnya, kelihatan badan tidak mengapa. Nah, jadi falau ru'yat auratuhu min jaybihi, kalau kelihatan auratnya dari kerahnya fi ruku'in, ketika dia ruku, au ghairihi, atau yang lainnya, sujud dan lain sebagainya, falam yakfi fal yadruhu, maka harus dia kencangkan setelahnya. Yadruhu dikencangkan seperti sebagaimana kita mengencangkan izar, kain sarung, itu juga dikencangkan, ada yang dikencangkan biar tidak kelihatan dari atas. Au yashuddu wasathahu. Au yashuddu wasathahu. Jadi tengahnya yang dikencangkan biar tidak kelihatan. Nah, dibahas dalam syarah Ibadat mimbar dalam salat. Kalau memang tertutup dengan jenggotnya. Dia punya jenggot segini, tertutup. Wah, enggak kelihatan ini katanya. Ini katanya boleh, kata enggak kelihatan. Allahu a'lam. Walau satru ba'dihā bi yadihi fil aṣḥah. Walau satru ba'dihā bi yadihi fil aṣḥah. Jadi saking diperintahkan menutup aurat, maka diwajibkan menutup aurat walaupun harus ditutup dengan tangannya. Misal dia sholat punya sarung, cuma sarung itu bolong di pahanya. Yang enggak punya penutup, maka dia boleh sholat sambil menutup sarungnya ini. Dipegang dengan tangannya. Ataupun mungkin kalau bolong di pangkal paha gimana, diimpit gitu ya. Baik. Fa'in wajada kafiyatau ataihi ta'ayyana lahuma. Baik. Fa'in wajada kafiyatau ataihi ta'ayyana lahuma. Kalau dia mendapatkan penutup aurat, kafiyatau ataihi, hanya cukup untuk menutup dua kemaluan dia. Dua kemaluan, yaitu dubur dan ubul. Dia punya kain, hanya cukup untuk menutup ini saja. Maka ta'ayyanal huma, wajib untuk menutup dua-duanya ini. Gak usah tutup yang lain dulu, tutup ini saja. Jadi punya kain tok satu, sapu tangan, ataupun bagaimana, itu aja yang dipakai. Awa hadihima faqubulahu. Aw ahadahuma faqubulahu. Atau hanya cukup untuk menutup salah satunya saja, PTK misalnya. Maka apa yang dipilih? Sekarang harus dipilih. Faqubulahu. Maka yang diutamakan adalah yang depan. Kenapa? Karena ada yang alasannya, ada yang mengatakan bahwasanya karena jangan sampai menghadap ke kiblat. Baik. Dan fatilan. Waqila duburahu. Ada yang mengatakan pendapat yang baik mengatakan duburnya. Baik. Waqila yatakhayyaru. Waqila yatakhayyaru. Ada yang mengatakan dipilih. Dipilih lagi mungkin diundi dulu ya, wallahu a'lam. Cuma yang pendapat yang rajih ini adalah yang dipilih, yang ditutup adalah yang di depan, karena memang ini yang lebih aswak, lebih tidak enak dipandang. Baik. Wa taharatul hadas. Ini yang keempat. Wa taharatul hadas, syarat dari salat. Fa in sadaqahu batalat. Baik. Suci, yaitu yang syarat keempat ini suci dari hadas. Cara mensucikan dari hadas sudah kita bahas dalam wudu dan tayamum dan juga dalam mandi. Baik. Wafain sabatahu batalat. Apabila duluan hadas, baik. Apabila dia hadas, baik. Batalat. Apabila solat belum selesai kemudian hadas di dalam solat, batalat solatnya. Baik. Nanti akan dibahas pendapat yang lain. Jadi fa'in sabatahu, apabila hadas mendahului dia dari selesainya solat, maka batal sholatnya. Ini maksudnya terjadi hadas di dalam sholat. Wa fil qadim yabni. Wa fil qadim, ada pendapat yang sebelumnya pendapat qadim Imam Syafi'i tidak batal. Maksudnya dia harus keluar untuk wudu, cuma boleh melanjutkan sholat, itu maksudnya. Maksudnya kalau yang tadi, pendapat yang tadi, sholat batal. Berarti dia kalau wudu harus sholat dari awal. Kalau yang ini pendapat yang qadim, dia kentut, sholat dan keluar dari sholat, kemudian wudu, masuk lagi sholat, tanpa langsung dilanjutkan rakaan. Cuma ini pendapat qadim. Nah, kalau pendapat jadid mengatakan batal. Yang pendapat qadim ini masih dipakai di mazhab Hanafi, kalau telah sederhana. Alam Hanafi masih memakai seperti ini buat mereka. Batal sholatnya, tidak kentut, keluar, kemudian lanjutkan lagi. Baik. Wa yajriyani fi kulli munaqidin 'arada bila taqsirin. Wa yajriyani, dua pendapat ini, yang qadim yang jadid tadi ini, wa yajriyani, berlaku, dua pendapat ini berlaku, fi kulli munaqidin, dari setiap, nah dalam setiap pembatal-pembatal sholat, arada bila taqsirin, yang muncul ketika dia sholat tanpa kelalaian dia. Tanpa kelalaian orang yang sholat ini. Jadi nanti akan disebutkan contoh-contohnya. Jadi orang yang berhadas tadi pendapat yang jadid, batal sholatnya, maka dia keluar. Kemudian dia lanjutkan sholat, maka dia sholat dari awal. Pendapat yang qadim, dia wudu, kemudian dia silakan melanjutkan sholatnya. Nah, bagaimana dengan pembatal yang lain? Nah, dengan pembatal lain, misalnya seperti nanti yang pembatal lain seperti najis. Bagaimana dengan pembatal lain seperti terbuka aurat? Nah, ini keduanya, kedua pendapat ini berlaku baik yang qadim maupun yang jadid bagi seluruh pembatal-pembatal sholat yang muncul tanpa ada kelalaian dari orang yang sholat. Baik, tanpa ada kelalaian bagi orang sholat. Coba, syarah berikutnya. Baik, dan tanpa kelalaian yang tadi, tanpa kelalaian dari orang yang sholat. Dan gimana? Tidak memungkinkan untuk menolaknya ataupun tidak mungkin untuk menghindarinya di saat itu juga. Baik, berarti kalau ada najis yang tidak bisa dihindari seperti langsung seperti itu, kalau tidak ada najis yang bisa dihindari saat seperti itu, seperti harus dicuci bajunya, itu najis yang tidak bisa dihindari saat itu juga. Beda kalau najisnya di peci, bisa dihindari saat itu juga. Kalau beda kalau najisnya di sendal, bisa dihindari saat itu juga. Kalau ada najis yang tidak bisa dihindari saat itu juga, berlaku juga dua pendapat yang tadi. Baik. Fa'in amkana bi'an kasyafat hurihun fatatara fil hari lam tabful. Sekarang beliau memisalkan, fa'in amkana, kalau memang dia memungkinkan untuk menghindari di saat itu juga, contohnya apa? Bi'an kasyafat rihun, dia lagi sholat, kemudian ada angin yang menyibak, menguak auratnya. Fasatara fil hal lam tabtul, dan dia langsung menutup di saat itu juga, maka ini tidak batalkan. Kenapa? Karena dia mampu untuk menolak di saat itu juga. Wa in qasara bi an faraghat muddatu khuffin fiha batalat. Adapun bila dia wa in qasarat, dia lalai membuat gampang-gampangan. Bi an faraghat, beliau mencontohkan seperti orang yang sudah selesai waktu mengusap sepatu. Berapa hari bagi orang mukim? Sehari semalam. Kalau bagi orang musafir, 3 hari 3 malam. Nah, dia orangnya lalai, taksir, terlalu menggampangkan, sehingga habis waktu namun dia belum tahu. Maka orang seperti ini batal. Batal sholatnya, walaupun tahu setelahnya itu. Kenapa? Karena dia lalai di dalam menjaga kesah sholat, lalai dalam menjaga syarat sah sholat ini. Jadi baik, berarti kalau memang dia mampu untuk menolak pembatal-pembatal sholat yang lain seperti najis saat itu juga, ataupun dia mampu untuk menolak seperti terbukanya aurat saat itu juga dengan cara ditahan, maka itu tidak mengapa. Namun kalau dibiarkan, maka ini yang membatalkan sholat. Baik. Begitu juga kalau dia orangnya yang gampang-gampangan di dalam masalah khuf. Beliau misalkan dalam masalah khuf ini. sebagaimana kita telah membahas bahwasanya kalau syak, ragu apakah sudah selesai batas waktunya atau masih ada, kita bahas dalam masalah mengusap sepatu, bahwasanya yang benar adalah tidak diusap lagi karena dia ragu, ragu masih ada atau tidak, maka kembali kepada asal yaitu mencuci kaki, karena mengusap sepatu itu adalah cabang dari mencuci kaki. Baik. Wa taharatul najasi fi tsaubi wal badani wal makani. Baik. Kemudian yang kelima syarat salat adalah setelah waktu menghadap kiblat, kemudian menutup aurat, suci dari hadas, yang kelima suci dari najis. Baik. Dari mana suci dari najis? Fi tsaubi. Fi tsaubi, di pakaian, wal badani wal makan, di badan dan di tempat sholat. Nanti akan dibahas bagaimana maksudnya taubi wal badan dan tempat sholat. Baik. Walau istabaha tahirun wa najisun istahada. Baik. Walau istabaha tahirun wa najisun istahada. Ini di dalam masalah baju, pakaian. Baik. Kalau memang dia punya dua pakaian, kemudian dia tahu ada salah satu pakaian yang bernajis. Salah satu pakaian yang bernajis, yang satunya lagi suci. Namun dia ragu sekarang, yang mana yang najis, yang mana yang suci. Maka dia berijtihad untuk memilih yang suci. Silakan dalam hal ini berijtihad. Baik. Walau najis ba'du thawbin aw badanin wa jahila wajaba ghuslu kullih. Adapun walau najasa atau najusa ba'du thawbin, kalau sebagian dari satu baju sebagiannya ini ada yang dia yakin terkena najis, baik ujung lengannya dan lain sebagainya, dia yakin ada sebagian dari baju ini terkena najis, au badanin atau juga badannya yakin terkena najis, jahula wajuhila, cuma lupa tidak tahu di sebelah mana, wajaba ghaslu kullihi, maka wajib untuk mencuci semuanya. Nah, di sini beliau memisalkan antara yang pertama dua pakaian. Kalau dua pakaian boleh berijtihad. Kalau satu pakaian tidak boleh berijtihad karena dia di satu pakaian. Kalau memang salah nanti nyuci, tetap pakaian ini juga yang berlaku najis atau tidak. Jadi beliau membolehkan untuk berijtihad itu kalau di muta'addid yang banyak tipnya itu ya, bukan satu tempat yang terkena najis, sama banyak hal yang terkena najis, silahkan memilih mana yang bernajis, mana yang bukan dengan beristihad. Cuma kalau satu tempat saja, satu benda, cuma tempatnya yang tidak tahu, maka tidak boleh beristihad, memilih tempat mana yang bernajis, harus dicuci seluruhnya baju itu. Baik. Falau dhanna tarafan lam yakfi ghusluhu 'ala sahih. Falau dhanna, sekarang belum yakin. Dia tahu di situ ada najis. Cuma masih dhon, kayaknya di sini. Walau dhanna tarafan, dia masih ada dhon, masih ada kemungkinan yang dia tahu kayaknya sebelah kanan. Lengan sebelah kanan. Maka lam yakfi ghusluhu 'ala sahih, tidak cukup untuk mencuci sebelah kanan saja dari pendapat yang sahih. Berarti harus dicuci seluruh baju. Walau ghasala nisfan najisin thumma baqiyahu. Fal asahu annahu in ghasala ma'a baqihi mujawirahu tahura kulluh. Baik. Walau sekarang yang tadi baju, dua baju yang satu najis dan satu enggak. Yang kedua, proses terhadap satu baju yang bagiannya najis yang sebagiannya tidak. Sekarang permasalahan dengan baju yang seluruhnya yang najis. Yang ketiga ini, permasalahan baju yang seluruhnya najis. Walau ghasala nisfa najisin thumma baqiyahu, kalau satu baju atau satu pakaian kita katakan seperti ini, najis semuanya. Kemudian dia mencuci separuhnya dulu. Tadi cuci. walau ghasala nisfa najisin tsumma baqiyah, kemudian baru dicuci yang separuhnya. Jadi dia tidak mencuci sekali dufatan wahidah, sekali cuci semuanya. Separuh-separuh. Separuh dulu. Tsumma baqiyah, kemudian separuhnya lagi. Fal aqwa, maka pendapat yang paling kuat adalah in ghasala ma'a baqihi mujawirahu fatharatuhu. Seandainya ketika dia mencuci yang kedua ini ikut mencuci bagian ini, seluruhnya tuh. Baik. Wa illa. Wa illa sawairul muntafafi. Wa illa kalau tidak dilakukan seperti ini, berarti dilakukan ini dicuci pertama. Dicuci kedua di sini. Kalau ini ikut mencuci mujawirahu, tetangganya ataupun yang di samping ikut mencuci sampai yang tadi yang satu. Ketika mencuci yang kedua, yang bagian yang satu sedikitnya ini dicuci. Kalau ini tidak benar-benar pun ini separuh yang separuh, maka faghairul muntafaf. Baik, fayaqbur hadha wahid wa ithnan faghairul muntafaf, maka fayaqbur an-nisful awwal wa nisful baqi falam yaqbur al-muntafaf faghairu tahir al-mutawwamin najis. Ini katanya ini. Berarti kalau tengah-tengah najis, ya seluruh pakaian najis. Ini beliau memisalkan kalau cara mencuci pakaian yang bernajis, kalau memang Anda mencuci tidak sekaligus, berarti harus mengikutkan pada pencucian yang berikutnya, Anda ada yang dicuci bagian yang sedikit bagian dari yang pernah dicuci sebelumnya. Ini cara mencuci yang beliau sebutkan. Adapun mencuci sekaligus, nah ini tidak apa-apa, lebih bagus seperti itu. Baik, hanya ini dapat kita sampaikan pada malam, pada hari ini. Nanti malam bagaimana? Ada lekok waktu kan? Baik, ada lekok waktu kan? Tidak ada berarti. Baik, insyaallah nanti malam tidak ada karena ada pertemuan dengan mudir. Jadi, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.